والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، bab yang berikutnya setelah bab tawakkul, bab tentang tawakal, kemarin sudah kita selesaikan dan kita telah sampai pada kesimpulan bahwa tawakal merupakan salah satu daripada sekian bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kemudian bab malam ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-99, yaitu qala Allah ta'ala ata'aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Apakah mereka-mereka itu merasa aman dari makar Allah dan tidaklah merasa aman terhadap atau dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi? Ayat ini di dalam surat Al-A'raf ayat 99, sebelumnya yaitu pada ayat yang sebelumnya ayat 97 dan 98, Allah menceritakan dan memberi peringatan kepada penduduk sebuah negeri yang mana mereka itu lalai dan lupa kepada Allah sehingga mereka merasa aman melakukan segala aktivitas mereka, melakukan apa yang mereka maui dengan tanpa sedikit pun merasa takut akan adanya makar Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-97 sebelum daripada ayat yang tadi kita baca, ata'amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Apakah penduduk kampung itu merasa tenteram, merasa aman dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka sedang tidur? Ketika mereka tidur pulas malam harinya, sementara kemaksiatan-kemaksiatan berada di seputaran mereka, berada di rumah tangga mereka, berada di tetangga dan lingkungannya, kemudian malam hari tidur dengan tenteramnya, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu membalasnya atau tidak akan mendatangkan azabnya. Allah memberi peringatan, hati-hati kalian, jangan merasa aman dari azab Allah sehingga kalian tidur nyenyak, tidak mau mengingat Allah khususnya di malam hari, kemudian untuk memperbaiki keadaan kalian dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di lingkungan kalian atau pada diri-diri kalian. Ini peringatan dari Allah. Kemudian Allah lanjutkan awa amina ahlul qura di ayat yang ke-98, ayatiyahum ba'suna buhan wahum yal'abun. Apakah juga mereka itu merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah yang akan menimpa mereka di saat mereka itu di siang hari sedang bermain-main, sedang berpoya-poya, sibuk dengan keduniaannya? Apakah mereka merasa aman yang menjamin bahwa Allah itu tidak akan menurunkan azabnya? Ini peringatan dari Allah. Kemudian baru Allah lanjutkan dengan ayat yang tadi kita baca di dalam bab ini, ata'aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Dan apakah mereka itu merasa aman terhadap makar Allah dan tidaklah orang yang merasa aman kepada makar Allah kecuali orang-orang yang merugi, merugi dia di dunia dan di akhirat. Ini peringatan bagi kita seluruhnya, agar kita tidak merasa aman, untuk kemudian kita banyak tertawa, kemudian banyak lupa. Coba kita lihat sekarang ini, di saat kita ini berada di masjid, di saat kita lagi mengkaji ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, sekarang juga berapa banyak kemungkaran terjadi. Yang tidak sholat masih banyak berkeliaran di jalan-jalan. Ini sudah satu sebab atau penyebab datangnya murka Allah. Tetapi kebanyakan kita merasa tenang, seolah-olah biasa saja, seolah-olah itu sudah sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa terjadi. Tidak sholat itu biasa. Kemudian di saat yang sama pula, berapa orang yang sekarang sedang berbohong, berdusta, berbuat minuman khamar, menyebarkan kemaksiatan, sedang melakukan kemaksiatan di saat ini sekarang lagi kita berbicara. Kalau kita mau mengadakan pemeriksaan atau sensus, bisa kita keliling ya, di sekitaran. Jangan keluar dari perusahaan, dari perkebunan apa, dari BPN kebun cengkeh ini. Sekarang ini aja berapa mungkin yang tidak sholat. Satu saja orang tidak sholat itu sudah bisa menjadi penyebab datangnya murka Allah. Ini jangan sampai menyebabkan kita merasa aman dari datangnya murka Allah. Belum lagi kalau kita keluar dari lingkungan BPN ini, dari di dalam lingkungan BPN saja. Sekarang ini coba kita lihat berapa yang sudah berbuat maksiat. Kalau kita keluar lebih luas lagi, kami dapat laporan bahwa di sini masih ada yang bermain judi katanya. Di lingkungan BPN, di tengah-tengah kita ini, artinya di lingkungan perumahan kita ini. Maka ini tanggung jawab kita, jangan sampai Allah mendatangkan murkanya ke kampung ini. Ini adalah tanggung jawab seluruh yang ada di sini. Keperbuatan ini termasuk dosa besar. Kemudian kalau kita lihat lagi, berapa banyak anak-anak muda yang tidak sholat, yang sekarang masih sibuk dengan video game, meninggalkan satu sholat kepada sebuah mata dia telah kafir. Bayangkan, satu sholat ditinggalkan dengan sengaja. Kalau kita mau lebih luas lagi, coba lihat itu di pasar-pasar, di Batu Merah, di Welcome. Sampai saat ini kemaksiatan terus berjalan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka ini merasa aman? Di dalam surat Al-A'raf ayat 97 dan 98, merasa aman dari datangnya murka Allah dan azab Allah kepada mereka, sementara mereka sibuk dengan dunianya. Dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, kecuali orang-orang yang kafirun. Di ayat yang lainnya, kecuali orang-orang yang kafirun. Nah, ini peringatan bagi kita, agar kita tidak merasa bahwa kalau di dalam pelajaran yang lalu kita berbicara tentang rahmat Allah, bahwa rahmat Allah itu memang betul-betul luas, tetapi jangan sampai anggapan kita bahwa rahmat Allah begitu luas dan Allah Maha mengampuni buat menyebabkan kita merasa aman dan tenang dari kemarahan Allah. Kemudian ayat yang berikutnya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hijr. Ayat yang berikutnya berbeda dengan ayat yang tadi kita baca. Kalau tadi mengingatkan kita agar kita takut dari makar Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amarahnya, dengan kita harus segera melihat. Sekarang di antara kita yang punya tetangga belum sholat, wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Kita lihat tetangga kita, bahkan dari rumah kita, mungkin istri dan anak-anak kita yang sampai saat ini masih belum ada di rumah, atau bahkan belum sholat. Kita lihat bagaimana tanggung jawab kita. belum lagi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sehingga kalau seandainya datang kepada kita al-maut, kita dalam keadaan benar-benar telah menyelesaikan tanggung jawab kita semampu kita. Selebihnya yang kita tidak mampu, Allah subhanahu wa ta'ala Ghafurur Rahim. Tetapi seluruh tanggung jawab yang diberikan kepada kita dan kewajiban yang diwajibkan kepada kita, hendaknya mulai saat ini kita periksa, kita lihat satu persatu sebelum datangnya al-maut. Amalan-amalan yang kita kerjakan sekarang, kita mulai bertanya, menghitung-hitung. Jangan sampai kita merasa aman dari makar Allah. Makar Allah itu bermacam-macam. Mungkin saja dengan datangnya maut, dengan seketika ketika kita masih penuh dengan kemaksiatan, sehingga untuk itu kita mulai menghitung mana amalan-amalan kita yang diridhai oleh Allah, mana amalan-amalan kita ini atau perbuatan kita yang mendatangkan murka Allah. Kita lihat dari amalan ibadah kita, lihat, kita koreksi mana dari amalan kita yang sudah mendapatkan tuntunan dari Rasulullah. Kita hitung satu persatu. Tanya, ini ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada dalilnya, berarti dari mana ini? Oh, ini kebiasaan kita dulu. Ya, coba lihat dalilnya. Begitu lagi, lihat satu persatu dari alif sampai ya, diperiksa satu persatu untuk kemudian disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan disesuaikan dengan amalan para sahabat. Alhamdulillah. Kemudian ayat yang berikutnya atau yang kedua di dalam surat Al-Hijr, bukan Al-Hijrat, Al-Hijr, ayat yang ke-56, Allah mengatakan wa may yaqnut min rahmatillah aw min rahmati rabbih illa dhallun. Dan barang siapa yang merasa berputus asa dari rahmat Allah, maka dia termasuk orang-orang yang sesat. Kalau sehari 4 kotak jadi 2000. Iya, karena 1 minggu 500 ini. Sehari biasanya 4 pelajaran jadi 4 kotak. Kalau dari rumah akhirnya naik. Jadi 2000, kalau sebulan 60.000 bisa beli satu apa namanya punya. Jadi di ayat yang kedua mengingatkan kita agar kita tidak putus asa dari rahmat Allah. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami suatu musibah, janganlah kita ini berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tadi ayat yang pertama mengingatkan kita agar kita ini tidak merasa aman dari makar Allah? Agar kita ini terus memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kenapa dilarang kita ini merasa aman, mempunyai perasaan tenang dari makar Allah? Karena orang yang mempunyai perasaan tenang dari makar Allah, dari amarah Allah, seolah-olah secara tidak langsung dia menganggap remeh Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap enteng kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab kenapa permasalahan ini dilarang. Bahkan menganggap sampai pada tingkatan bahwa Allah tidak mengetahui apa yang dikerjakan ini semua dan apa yang terjadi, sehingga ini suatu celaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, celaan terhadap kudratullah, kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk membalas, dan celaan terhadap ilmu Allah yang mengetahui segala apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, perasaan aman dari makar Allah atau azab Allah ini dilarang dan termasuk bagian daripada dosa-dosa besar, sebagaimana yang disebutkan dalam Asar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Begitu juga orang-orang yang merasa putus asa, yang merasa sudah tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Nabiullah Ya'qub ayah daripada Yusuf. Ya'qub ayah daripada Yusuf ketika kehilangan anaknya Yusuf alaihissalam sudah bertahun-tahun hilang Yusuf. Kemudian disuruh anaknya juga tidak kembali. Akhirnya Ya'qub menyuruh kepada anak-anaknya yang lainnya, ya baniya idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rahmatillah. Nabi Allah Ya'qub memerintahkan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, pergilah kalian ini mencari Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian ini merasa berputus asa dari rahmat Allah dan pertolongan Allah serta kemampuan Allah untuk mengembalikan Yusuf. Sudah bertahun-tahun, tetapi Nabi Allah Ya'qub masih berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan itu anak. Masih penuh harapannya dan tidak putus asa dari kudratullah, kemampuan Allah, dan dari rahmatullah. Tetap Nabi Allah Ya'qub memohon kepada Allah, terus berdoa seolah-olah dia tidak pernah putus asa sama sekali, padahal Yusuf sudah hilang bertahun-tahun. Bahkan masih menyuruh, memerintahkan anak-anaknya yang lain untuk pergi mencari Yusuf dan saudaranya yang kedua itu. Kemudian Nabi Allah Ya'qub mengingatkan bahwa innahu la ya'asu min rahmatillah min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Dan sesungguhnya tidaklah orang yang berputus dari rauhillah. Ar-rauh itu sama dengan rahmat. Arti daripada ar-rauh itu sama dengan rahmat. Dan tidaklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari jalan keluar yang Allah persiapkan, kecuali orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahwa putus asa dari rahmat Allah itu termasuk daripada dosa besar. Kenapa? Dari ayat yang tadi di dalam surat Yusuf, la ta'asu min rawhillah innahu la ya'asu min rawhillahi illal kafirun. Janganlah kalian wahai anak-anakku berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kenapa sampai pada tingkatan seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia secara langsung atau tidak langsung telah mencela kemampuan Allah. Padahal Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita sering membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu mampu untuk melakukannya. Segala sesuatu yang menurut kita sudah begitu sulitnya untuk kita selesaikan, Subhanallah, Allah mampu untuk menyelesaikannya di luar perkiraan kita. Ini yang pertama. Barang siapa yang berputus asa, berarti dia telah mencela kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia menganggap bahwa rahmat Allah itu sempit, sehingga dia sudah putus asa, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi berusaha untuk mendapatkan jalan keluar dari kesempitan yang dia alami. Jadi perasaan putus asa dari rahmat Allah ini juga termasuk daripada dosa besar. Coba kita lihat kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Allah Yunus meninggalkan dakwah dalam keadaan dia sudah putus asa, karena kaumnya begitu menentangnya kepada dakwah yang dia lakukan. Akhirnya Nabi Allah Yunus pergi meninggalkan kaumnya, sehingga dia di tengah laut. Waktu itu dia meloncat ke laut dan dimakan oleh ikan. Ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian ditelan oleh ikan tersebut dan dibawa mengarungi, membelah samudra. di tengah lautan yang begitu gelap seperti itu, di kedalamannya yang begitu dalam, dan di dalam perut ikan, siapa lagi yang mau mendengar panggilan Yunus alaihissalam? Tetapi Yunus sebagai seorang nabi yang itu tidak putus asanya. Yunus yang pertama mengakui kebesaran Allah, mentauhidkan Allah, kemudian Allah mengatakan tanada fiz zulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian Yunus memanggil Allah, berdoa, memohon kepada Allah di tengah kegelapan az-zulumat. Allah tidak mengatakan tanada fiz zulmat. Kalau az-zulma itu satu mufrad atau single, iya bahasa Inggrisnya. Tapi az-zulumat itu banyak, kegelapan demi kegelapan. Dijelaskan oleh para mufassirin, kegelapan yang pertama adalah kegelapan kedalaman laut. Yang kedua, kegelapan adanya apa di dalam perut ikan itu tadi. Sehingga Allah sebutkan fi dzulumat, di dalam kegelapan yang begitu gelapnya. Yunus ibn Matta berdoa kepada Allah dan memohon. Apa yang doa dia lakukan di dalam kesempitan seperti itu? Tidak ada lagi yang mau mendengar panggilannya. Dia mengatakan la ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Ini yang pertama, mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, subhanak, maha suci Engkau ya Allah dari segala sifat kekurangan. Maha suci Engkau ya Allah dari segala sifat aib. Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala bikulli syai'in alim. Atas segala sesuatu mampu, atas segala sesuatu Allah mengetahui. Lahu ma fis samawati wal ard, bagi Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang ada atau yang diperkirakan oleh manusia. Kemudian dia meminta ampun dan mengakui kezaliman yang ada pada dirinya. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya saya ini selama ini atau sebelum ini ya Allah sebagai orang-orang yang zalim, karena dia meninggalkan dakwah. Sebagai putus asa, marah Nabi Allah Yunus kepada kaumnya dan diberi peringatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Coba bagaimana keyakinan Nabi Allah Yunus terhadap besarnya kekuatan Allah, terhadap besarnya kemampuan Allah. Ikan yang menelan dia itu makhluk Allah. Lautan yang begitu dalamnya itu makhluk Allah. Allah yang mengatur seluruhnya, Allah yang memerintahkan seluruhnya. Subhanallah, di dalam perut ikan dia masih hidup selamat. Dan ini menunjukkan betapa besarnya keyakinan Nabi Allah Yunus terhadap rahmat Allah. Allah masih mau mengampuni dan menolongnya. Ketika Nabi Allah Yunus berbuat satu kesalahan, meminta ampun kepada Allah. Dan begitu pula para nabi-nabi yang lainnya, ketika mengalami kesempitan dan kesulitan, mereka tetap yakin adanya rahmat Allah yang begitu luas. Dan sepatutnya kita pun begitu, bahwa bagi kita untuk meyakini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak merasa putus asa untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan meminta ampun dan keselamatan dari segala musibah. Oleh karena itu Allah mengingatkan tentang kejadian Yusuf ini alaihissalam, atau Yunus, Nabi Allah Yunus. Yang disebutkan di dalam surat As-Saffat ayat yang 144, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau bukan karena Yunus pada waktu itu, ketika dia itu termasuk dari orang-orang yang bertasbih kepada Allah, termasuk daripada orang-orang yang mau mengingat kebesaran Allah dan keagungan sifat-sifatnya, pasti kata Allah, dia akan tetap di perut ikan itu sampai hari kebangkitan nanti. Kalau seandainya Yunus tidak termasuk bagian dari orang-orang yang bertasbih, yang memuji kebesaran Allah dan membersihkan Allah, mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, pasti kata Allah, dia akan tetap dalam keadaan seperti itu sampai hari kiamat. Namun karena usaha dari Nabi Allah Yunus alaihissalam, Allah dengan rahmatnya yang begitu luas, Allah dengan kudrahnya, dengan kemampuannya, Allah dengan ilmunya yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi walaupun di dasar lautan, Allah mengembalikan Nabi Allah Yunus dan memerintahkan ikan tersebut yang mana dia adalah makhluk Allah. Ada orang mengatakan, barang siapa yang mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, bisa mendapatkan ikan waktu memancing, sehingga dijadikan jimat oleh beberapa nelayan ayat Al-Quran itu tadi. Ini subhanallah, dijadikan jimat, ditulis katanya oleh kiainya dengan tangan dia, kemudian dilipat, ditaruh di sabuknya. Apa itu ayat? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Ini doanya Nabi Allah Yunus, yang mana ikan sebesar itu bisa nurut, bisa patuh. Nah, barang siapa yang mau menjaring ikan, maka bacalah ayat itu dan taruhlah di kantong ayat itu. Barang siapa yang bisa, ingin punya ilmu menghilang, waktu itu dan satu di sana ada obat, ya, dia berani aja jalan. Kata teman-teman, duduk, nanti kalau dia sudah pergi kita lanjutkan perjalanan. Jangan khawatir, dia nggak takut. Kenapa? Dia punya jimat, tulisannya itu surat di surat Yasin. Wajallan min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Memang ayat ini pernah kejadian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah akan dibunuh. Ketika syaitan membisikkan kepada seluruh kabilah, kabilah-kabilah Quraisy, untuk memberi wakilnya satu setiap kabilah seorang pemuda dari 10 kabilah yang akan membunuh Nabi Muhammad, agar kabilah Bani Hasyim tidak mampu berbuat apa-apa. Ini kesepakatan 10 kabilah dari kabilah-kabilah Quraisy. Akhirnya mereka menunggu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunggu keluarnya Rasulullah. Tapi subhanallah, dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan mereka-mereka yang sedang menunggu dan mengintai Rasulullah tertimpang, rasa ngantuk dan tertidur. Ketika itu Rasulullah keluar dan menarik debu di atas kepala mereka masing-masing. Kemudian turunlah ayat, wa ja'alna min baini aydihim sadan wa min khalfihim sadan. Kemudian ayat ini sebenarnya turun setelah kejadian itu, malah dijadikan jimat. Ya Rasulullah yang hafal surat Yasin dan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, di beberapa peperangan masih bisa dididik, bisa terlihat juga Rasulullah. Padahal bukan sekedar lagi digantung, Al-Quran ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin memang perlu dibimbing, khususnya memang dakwah dalam perkara tauhid ini harus ditingkatkan. Kasihan banyak kaum muslimin yang karena jauhnya dari Al-Quran dan As-Sunnah dalam waktu yang begitu lamanya, hingga agama ini betul-betul asing,